Hey, hey. Melangkah sendiri, seringkali kau melihat kanan kiri, semua menyuruh untuk berlari. We just slow down. Kuatku berdiri, tak ada yang peduli kau sakit hati. Berhenti atur nafas sendiri. We just slow down. Damn son, harus lebih tenang and take time. Harus pikir panjang, masalah ada untuk dilawan. Coba fokus, buka mata, lihat peluang. Buka mata, lihat dirimu. Tak masalah, gapai mimpi. I stick to the plan and I don't give a damn. No need to worry, we gonna be, we gonna be alright. Sometimes I need to slow. Dengan cara barulah lu yang berlalu biar jadi masalah, lu yang negatif biar jadi yang elak. Lu ayo jauh. Freeze, harus lebih dingin. Peace, tolong didamain. Oh, cheers, tolong dituangin. Lebih santai dikit, kalau panas harus cooling down. Buka mata, lihat dirimu. Tak masalah, gapai mimpimu. Stick to the plan. To worry, we gonna be, we gonna be alright. Sometimes I need to slow. Jangan goyang, harus siap ambil papan. Bila mereka tetap tengah, ku tetap maju ke depan. Hey, I don't give a damn. We gonna be alright. Sometimes we need to slow.